Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'ad. Di kitab ini ada pengulangan, tapi tidak masalah kita baca. Qala syekh rahimahullah ta'ala Al-Irab Qultu Ida amalna al-jami' Ida amalna bil-jami' Falamru wadihun. Apabila kita amalkan pada semuanya, yakni lah yang pertama beramal, lah yang kedua beramal. Maksudnya fil jami, maksudnya dua-duanya. Lah yang ula dan thaniyah. Falam ruwadih, maka perkaranya jelas. Yani berarti dua-duanya mabni. La hawla wa la quwata illa billah. Ini ketika kita amalkan dua-duanya. La hawla wala quwata illa billah. Naqulu la nafiyatun li jinsi. Hawla ismuha mabdina al-fathi fi mahal nasab. Wala quwata al-waw harfu ataf. La quwata la nafiyah jinsi yang beramal. Quwata ismun ismula mabniun al-fathi bimala nasab. Illa adat istisna mulghah. Billah jarum majrur muta'alliq bimahdhuf khabar la al-ula wa thaniyah. Khabar bagi dua-duanya. Atau wa in syi'ta qaddir lil ula khabaran wahdaha wa li thaniya hadha al khabar al mawjud. Ya, takdirlah untuk yang pertama khabar mahdhuf, adapun untuk yang kedua la quwata ini khabar yang ada yang mawjud ni billah. La haula khabarnya mahdhuf takdiruhu billah. La quwata khabarnya billah yang ada. Idza qulna la haula wa la quwwata illa billah dengan marfu, dengan marfu. Naqulu la haula lanya amilah. Wa thaniyah adapun la yang kedua mulghah, tidak beramal. Lakin quwwatun marfu'atun atfan ala mahal la wasmiha. Tapi quwwatun di sini marfu'nya adalah karena sebagai ataf. Diatafkan kepada mahal la dan isimnya. Lianna mahal lahuma mubtada. Karena mahal la dan isimnya itu mubtada. Haitsu waqa'a, karena keduanya ada fi sadril jumlah, di awal kalimat. Fa mahalluhuma mubtada. Ini kalau dibaca wala quwwatun, quwwatun ataf ke mahal la dan isimnya. La haula wala quwwatan illa billah dengan mansub la quwwatan. La haula ma'ruf, tadi i'rabnya ma'ruf, yakni la-nya nafil jins, haula isim la mabni. La quwata, la quwatan, kuwatan. Kuwatan di sini ataf. Atafnya ke mahal isim la al-ula. Karena isim la yang pertama mabni, tapi dia fi mahal nasab. Sehingga ini sekarang atafnya ke mahal isim la. Lianna mahal la ismiha nasab. Lainan nakul ketika kita irab kita katakan mabniyun lafadz fi mahal nasab. Sehingga kekuatan ini ma'tuf ke mahal isim la, ke mahalnya. Jadi masuk billah jar wa majrur khabar mubtada. Qala bihal rafa, adapun ketika dibaca rafa, yang pertama dibaca rafa la haudun, la haudun, macam maka bisa isim setelah la yang kedua dibaca rafa, bisa dibaca mabni la haudun wa la quwatun la nafiyah mulghah haudun mubtada. Pertanyaan yang kedua, la nafiyah mulghah. Kuwatun juga mubtada. Ya billahnya tadi, mata'alik dengan mahdhuf khabar, bisa untuk khabar dua-duanya atau bisa untuk khabar yang kedua. La haulun wa la kuwatun da billah, haulun wa kuwatun kilahuma mubtada. Yang kedua dibaca juga bisa la haulun wala quwata illa billah. Al-ula ini kalau sebaca seperti ini la haulun wala quwata illa billah. Al-ula maksudnya la yang pertama muhmalah, ilmulghah, tidak beramal. Muhmal. Wa tsaniyah adapun la yang kedua amilah, beramal. Oleh hadza naqulu la quwata la nafiyal jins. Dan sebut isma watar pola khabar. Quwata ismuha mabniyun lafathi fi mahal nasab. Ini intinya ada lima ya. Bisa dibaca la haula wala quwata illa billah. Bisa la haula wala quwata illa billah. Bisa la haula wala quwatun illa billah. Bisa la haulun wala quwatun illa billah. Atau la haulun wala quwata illa billah. Kalau dengan marfu dua, la haudun wala kuwata atau la haudun wala kuwatun. Ini kesimpulan dari pembahasannya. Rahimahullahu ta'ala, yaqulul ulama, ismula nafil jinsi, yakunu murakkaban, ay mabniyan, wa yakunu mamsudan. Ismula itu bisa murakkab, yang maksudnya adalah mabni, bisa mansub. Hadihi tatimmatun di kalami mu'allif inilah penyempurnaan dari ucapan mu'allif Ibn Ajurrum. In kana mufradan fa huwa mabni. Kalau isim la itu adalah mufrad maka mabni. Wa in kana ghair mufrad, kalau dia bukan mufrad fa huwa mansub. Kalau isim la itu mufrad maka mabni. Kalau bukan mufrad maka mansub. Apa mufrad di sini? Karena mufrad itu maknanya berbeda-beda sesuai dengan pembahasannya, babnya. Mufrad dalam bab ini adalah huna ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, mufrad bisa lawannya musanna jama. Mufrad bisa lawannya jumlah. Mufrad bisa lawannya murakkab. Di sini mufrad yakni yang bukan mudhaf dan bukan masyabih bil mudhaf. Walau kana jam'an, walaupun dia jama', walaupun dia musanna atau jama', tapi dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka dalam bab ini dia mufrad. Mufrad yang penting bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Wa ghairu mufrad adalah ma kana mudhafan atau syabihan bil mudhaf. Ini diingat dalam bab ini, ya, mufrad adalah yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Wal mufradu yakunu mabniyan wa ghairu mufradi yakunu mansuban. Kalau dia mufrad, yakni bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, maka dia mabni. Iya, kalau bukan mufrad maka mansub. Idza qulta la rajula fil bait, mufrad, rajula mufrad. Kenapa? Karena bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka rajula dibaca mabni al fathi. Lainnya rajul, lainnya mudhafan, walas syabihan bimudhaf. La rajulaini fil bait. Ini isim musanna. Tapi dalam bab ini dia mufrad. Kenapa? Lian oleh semua dhafan wa sabihan bil mudhaf. La muslimaini fil balad. Saya ulangi, la muslimina fil balad. Muslimin ini jamak mudzakkar salim. Tapi dalam bab ini mufrad. Kenapa? Karena dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Nah, Allah alam, insyaallah.